Matius bab 2. Isa lahir e kota Bethlehem, e negeri Yudia, e jaman pamerintahan Ratu Herodes. E bekto jeria, bade liahli elmo bintang dari temor entar ke Yerusalem. Reng oreng jeria eman diman anyatanya. Eka emma, kaleng kiana nak kana siki perlu lahir, si bekal cuma nengar ratona oreng Yahudi ka Isa. Kau le pada nengale bintang keluar e temor. Teti kau le pada entar ka anje aso cute ka salerana. Ebekto Ratu Herodes miar sapar karajeria. Cek takar cete. Beri kia sekapiana orang e Yerusalem. Teti Ratu Jeria pas makon makompol sekapiana imam kepala benru guru agamana bangsa Yahudi. Ratu Jeria pas marek sakaring orang gelap. Ratu seencer cieki ala lahira ika imah. Reng orang Jeria nyaut. E kota Bethlehem e nagere Yudia. Sabab bedenapi senyerat katika dintok. Bekna Bethlehem e nagere Yehuda. Bekna beni sepaling keni e antara nata kota seotama e Yehuda. Sebab dari bekna bekal rabu setong pamimpin sepekal mimpena tang omat Israel. Salanah naremah katerangan Jeria. Herodes tak asa kasa atikani liali bintang dari temor Jeria. Ratu Jeria pas mareksa kareng orang gelek, bila setepak bintang Jeria itangale. Salana Jeria reng orang Jeria pas epakon mangkat ke Bethlehem, sambil epesen kantaria. Kak sa bekna mangkat, sare patete kena Jeria. Mun etemu singkok boleh, supaya singkok bisa hentar asojud ke kena Jeria. Liali bintang Jeria pas mangkat, bintang sesebelumnya Jeria itangale etemor, satia itangale pole. Reng orang Jeria cek perak kepolan nanangale bintang Jeria. Bintang Jeria aje ngade reng orang buru. Pas ambu tepak ia tersenak kenangan nak kanak Jeria. Di ahli bintang Jeria masuk ke dalam bengko Jeria. Pas nengale kanak Jeria ben Miriam e puna. Reng orang Jeria asojud nyempe ke kanak Jeria. Pas muka bedana di andikna. Serta pas ngaturaki emas, menyan, ben emur. Allah ma emot reng orang Jeria e dalam mimpena supaya ce abelika Herodes. Tetireng orang Jeria pas mulai lebet jalan lain. Salana liali bintang Jeria mangkat. Malaikat tepangeran ngaton ka Yusuf edalem sopenena. Malaikat Jeria adebu. Herodes andik maksud nyeria kanak Jeria epatiana. Teti marabekna ceke. Kiba kanak Jeria ben epuna ngongse ke Mesir. Bekna terus neng edisa kelu. Sampai seko abri kaper pole ke bekna. Yusuf abungo. Ben e malam Jeria kia. Terus abek takana Jeria, ben e pun ngungsi ke Mesir. Sekatelo Jeria terus alengki e Jeria, sampai Herodes sete. Kalaben cara sekanta Jeria, lakalakon apa seede buaki pangeran, kalaben perantaraan anak bina, seberia munyina. Sengko ngolok tang anak dari Mesir. Ebek to Herodes ngageli cek salerana etepo lihali bintang gele, panggeliana cek pegele. Teti selerana pas makon mate sekapian anak kanak lalaki seumur 2 tahun ke bebe, e Bethlehem ben e sebengkera. Jeria cocok ben katerangan si terima dari lihali bintang ruah perkara saat bintang jeruah setangale. Teti lakalakon apa setau e debuaki Nabi Yeremia, iya Arya. E rama e kaiding suarana orang nangis, suarana orang asroan, Rahel nangis ena anak-anak, bentak nda elepor sebab na anakna latade karena. Salana Herodes sete. Ebek to Yusuf ki beda e Mesir malaikat pangeran ngaton pole ka Yusuf edalem sopanana. Malaikat Jeria adebu. Reng oreng setero matiana kanak Jeria lapade mate. Teti mara bena ceke. Kanak Jeria ben e puna kiba abelika Israel. Yusuf pas abungo. Salana Jeria kanak Jeria serta Miriam, ebek tak abelika Israel. Tapi salana Jeria Yusuf miar saja Arkelaus. Potrana Herodes lacu meneng rato, enak kriyudia, agen tera mana. Teti Yusuf takok semio saka Jeria. Salana narema petotu pole dari pangeran, edelem soperana. Yusuf pas mios ka daerah Galilea. E Jeria selerana eneng ekota seanya Manasaret. Kala bencara Jeria. Kalakon apa sedo buaki pinapi perkara kanak Jeria. Orang Jeria bekal esepute orang Nazaret.